Lul Aqsa ya. Balik lagi lo Blaster Family bersama Marcelo Red. Cepat di luar merapa. Bicara ulang-ulang, ada itu semilik sama ko sayang. Satrakan rela ko diambil orang langkah sapu mayat. Kalau mau ambil sapu ada sayang. Cukup satu cinta takkan momen dua. Dua hati satu jiwa cuma ko saja. Sumpah cewek jujur macam sutra bore. Ardu love bukis ntt suku esude. Sosu bilang jadi jangan putar-putar haluan. Sosu segel deluan jadi stop-stop itu kabualan. Satu dua tiga jangan ada yang berani. Dengan dia ambil 5-6 karena berem itu sesudah tanam. Tolong kalau yang lain ada hati ya harus dibuang. Bum bum itu sahanya beri saran. Rat kalau tak mau dengar ya silakan. Koi milik sa, koi milik sa, koi milik sa, koi hanya milik sa. Koi milik sa, koi milik sa, koi milik sa, koi hanya milik sa. Koi milik sa, milik sa, milik sa. Terada yang lain hanya untuk itu yang saya bilang. Awal jumpa cinta kunci ini saya pegang. Dengan sebutan kata sayang tidak hilang. Sekarang sudah singgah hati ini mulai senang. Lingkup dua insan lewat hati disatukan. Sekarang tinggal jaga hubungan ini tetap aman. Awas orang ketiga nanti masuk kasih anjukan. Lingkup sadengko sampai mati baru. Hello, habis. Ini abang Renon susah cuma senggol. Ganggu-ganggu sa mama adewa. Itu udah sale kumpu cinta saya suborgo. Dan kau juga saya sudah kasih gol. Yo yo yo, ko hanya milik sa. Wow wow wow, cinta ini ko saja. Jangan jangan dengan kamu bergaya. Adewe komodo bahaya. Koi milik sa, koi milik sa, koi milik sa, koi hanya milik sa. Koi milik sa, koi milik sa, koi milik sa, koi hanya milik sa. Koi milik sa, milik sa, milik sa. Terada yang lain hanya untuk saya punya jari jangko mau coba biar sedikit agak keras tak bisa kasih lunas tanpa ada hutang beras mau maju dapat ampas you go stop man slow macam Andi Lau biar culun tak jago coba ukur kali maro dan cuma asal lego cuma tanyakan tuh kerko asal dari Pulau Komodo. Oh oh Pulau Komodo memang jauh di sono terlahir pun terakhir ko hanya untuk ko hitam sedikit manis pior moro gratis sa ini milik ko ko itu milik sa siapa yang mau ambil ko sapa sapa sapa sapa sapa coba bilang nanti kau tendang walau tenaga jagung tapi nanti tak buang baru dong kau rasa ternyata kau juga bertenaga. Koi milik sa, koi milik sa,